Senang, senang bareng susah, susah bareng nyandeng seliramu. Sayang seliramu, wes tak angen-angen, kue bakal dadi jodohku. Wes tak angen-angen, kowe dadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, aku wes seneng. Rene, rangkulan aku tanggo sangu turuku. Beso miliho dino, kowe tak lamar. Rasan duwe rasa aku ninggal no. Awake dhewe wis dadi siji sampe tuwe. Wera bakal tajelno, masih awes awan cine. Sayang-sayangan yang kene, sici-sici ne wong sing gawe ayame ati, gawe urepku senang mesem sabeng bengi. Tak angen-angen, we bakal dadi jodohku. Seneng, seneng bareng susah, susah bareng nyandeng seliramu. Sayang seliramu, we tak angen-angen, we bakal dadi jodohku. Wes tak angen-angen, kowe dadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, aku wes seneng. Rene, rangkulan aku tanggo sangu turuku. Beso miliho dino, kowe tak lamar. Rasan dhe rasa aku ninggal no. Awake dhewe wes dadi siji sampe tuwe. Wera bakal tajelno, masih awes rawan cine. Sayang-sayangan yang kene, sici-sici ne wong sing gawe ayame ati, gawe urepku seneng mesem sabeng bengi. Mesem saben bengi.